Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro tokoh masyarakat, sedaya ingkang sangat kawula hormati, wabil khusus sedaya konco-konco jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Mandar muga kepanggihan kula so panjenengan sedaya membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kang kula hormati, kula ngaji kitab Hikam niki. Niki kula maringaken semerap mawon dos pundi isine kitab Hikam. Nggih mandar mugi mawon isine kitab Hikam niki cecek datang manah kula so panjenengan sedaya. Kok umpami mboten cecek, nggih mboten masalah. Namung dalem ngaturake napa wontene mawon. Lek mboten cecek ojo didamel. Lek cecek monggo sekecakaken. Mandar muga wonten manfaate. Tapi ukuran cecek niku ukuran dateng syarak. Sanes ukuran cecek nang ati kula sampean, ukuran cocoknya itu ukuran dateng syarak. Lek ukuran nang ati ndak iso. Hati manusia akan selalu cocok pada sesuatu pendapatnya orang lain itu enggak bisa. Pasti ada cocok, juga ada tidak cocoknya. Ngeten. Salajengi monggo kita tak lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa ayyarfa'aka ayyurokiyaka min zikrin ma'awujudi ghaflatin anil maula ila zikrin ma'awujudi yakzatin. Fa'asa mongko menawa-menawa apa kelakuan iku ayyarfa'a yen to ngangkat sapa Allah ka ing sira. Ayu rokiyaka tegesing unggahakan sopo Allah ka ing siro min zikrin saking zikiri lisan zikir kalimat Allah ma'awujudi ghaflatin serta anane lalini ati anil maula saking zat kang nguasani ila zikrin maring zikir lisan ma'awujudi yakzotin serta anane ilingi ati serta anane tangine ati aitayaku den tegese tangine ati lima maring barang yunasibu kang ngantesi apa ma hadratau ing ngarsane Allah subhanahu wa suci Allah minal adabi saking tata krama wa adamil istighal lan ora anane ketungkul anu saking Allah bi ghairihi kelawan liyane Allah. Cari Kiai Musonib pada pengajian yang telah lalu kula ambek sampean dikongkon ngakeh-ngakeh no zikir nang Gusti Allah. Senajano ati nilali, sing penting cangkeme muni. Ngaten. Sing penting lesane muni. Allah, Allah, Allah. Perkara ati nilali ojo diurus dhisik. Sampean biasa no dhisik. Apa harapannya kita memperbanyak zikir datang Gusti Allah? Fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'awujudi ghaflatin anil maula ila zikrin ma'awujudi yakzatin ilal maula. Mbok menawa kelawan akeh zikire cangkem niki nang Gusti Allah yang asal mula hatinya lupa kepada Allah iso diangkat nang Gusti Allah, lesannya selalu berzikir lan atine selalu iling, selalu tangi nang Gusti Allah. Artini atini selalu tanginang Gusti Allah. Tingkah laku yang kita perbuat sehari-hari niku kira-kira cocok nang Gusti Allah. Lek tiang niku biasa muni Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Rahman. Moko dengan adanya zikir walaupun hatinya lupa, bisa jadi kita berzikir nanti hatinya ingat datang Allah. Lek wis atine niki eling Gusti Allah, otomatis semua pekerjaan yang kita lakukan itu akan selalu sesuai dengan perintah Allah. Malik duduk hukum kitab yang berjalan dalam hati kita, tapi malik ati sing ngomong. Nang sawah pamane pian sedang banyoni sawai. Banyoni sawai, sawai pian tepat ndak nemu banyu. Tonggone oleh banyu. Jarine nafsu muni, tak nyolong banyune tonggo ae aku cek nek oleh kaemperan banyu. Tonggone tepat mboten wonten. Wong dek niku duwe sifat isin nang Gusti Allah. Maka dia sadar bahwa walaupun tetangganya enggak ada, dia mau tidak mau harus menyadari ada Allah yang mengetahui perbuatannya. Ndak wis, aku izin nang Gusti Allah, ndak katene nyolong banyu. Sampean nyolong timbangan, ndak ana wong weruh lek sampean nyolong timbangan. Sing katene nyolong, ha wis aku ndak katene nyolong timbangan, aku izin nang Gusti Allah. Semua tingkah laku yang kita lakukan, kita berkaca datang Allah Subhanahu wa taala, pantas atau tidak kah kita berbuat seperti ini, padahal Allah selalu mengawasi tingkah laku kita. Masih acara hukum oleh, tapi Allah ini kumpetan bodoh. Kayak contohnya, wong anak no duwe. Wong anak no duwe ini ku, lek dihala, lek dihela, iso dari hukumnya angsal. Contoh, saat durungi akad utang, wis janji disik. Kon engkuk lek utang nang aku sewu, nyauri rong ewu, gelem, yo, ya wis. Kapan-kapan kon Senin rinio? Lah pada saat Senin datang dia sudah tidak berbicara tentang bunga itu tadi. Wis moko ngutangi duit sewu. Nah, dalan dan melakuni akad utang yang kita lakukan sesuai dengan perjanjian yang kemarin. Nek utang sewu, nyauri sewu lima, 500. Ngeten iki lek ditakokno nang hukum dien dimawon ndak dosa hukumi. Walaupun uang kita sudah bertelur, walaupun uang kita sudah beranak, niki mboten haram. Soalnya apa? Perjanjian untuk bunga hutangnya tidak disebutkan di dalam akad. Tapi perbuatan ngeten niki masih ndak haram. Gusti Allah ndak bodoh, Cak. Gusti Allah niku ngerti. Lek sampean iku ngutangno kepingin oleh bunga, tapi kira-kira hukumnya ndak haram. Ya ndak haram lek cara fikih. Wong fikih itu buatan manusia, disempurnakan oleh manusia yang intinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi direko iso. Nun sewu koyok pemerintah saniki gawe undang-undang. Undang-undang jadi dapat satu hari dua hari digoleki cacate nang wong sing ahli hukum. Kalau begini kita terkena pasal ini, tapi kalau begini enggak ada. Lho iku iso menungso niku. Diputar balik faktakan nanti kebenarannya di hadapan pengadilan dan kejaksaan. Jarine pengadilan, pengadilan hanya berpegang dengan sebuah fakta dan bukti dan saksi. Tapi masih sampean menang. Allah adalah ahkamu hakimin, zat yang maha adil dalam menghukumi sesuatu. Ingat perbuatane panjenengan pasti ada balasannya wonten ing ngarsane Gusti Allah. Ini adalah wujud daripada kita selalu zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Lesane zikir, atine tangi. Lek wis atine tangi, otomatis semua pekerjaannya ini tidak berkaitan karo hukum halal, hukum haram, tapi dia sudah perbuatannya mengarah datang Allah. Iki masih tidak haram coro fakih, tapi Allah iki ngerti lek iki tidak oleh, tidak dilakoni. Jadi bukan berarti kita lepas lek wis kita kenal nang Gusti Allah, kita perbuatannya lepas dari hukum fakih. Sing haram malah dadi halal, barangnya wong dicolongi kabeh, nun sewu ijol-ijolan bojo, mboten angsal ngoten niku. Jadi barang yang jelas haram harus kita tinggalkan. Barang sing remeng-remeng senajan cara hukum fikih ndak haram, ndak haram, tapi pandangan sak temene iku haram. Lho ini enggak kita lakukan. Karena apa? Karena kita berzikir, hati kita sedang ingat kepada Allah dan kita sadar bahwa sesuatu yang kita lakukan sekarang ini walaupun cara hukum fikih mboten haram, tapi yang jelas ada unsur-unsur yang terlarang di situ. Tapi tidak dilakoni karena dia ini lebih takut kepada Allah daripada hukum-hukum haramnya. Apalagi hukum haram wis jelas diharamkan nang Allah. Ndak haram iku lho ndak api, ndak dilakoni. Dadi mangan. Mangan niku ndak apa-apa, halal mangan niku mubah, tapi lek mangane kaken iso nyebabno syahwate gedhe, lek wis syahwate gedhe nglakoni barang-barang sing ndak kenal. Lha kan ndak oleh ngoten niku. Tetep tata krama karo Gusti Allah. Lah niku jenenge atine eling. Ketok wong nglakoni barang sing elek, tata krama nang Gusti Allah ndak ngilokno. Masya Allah, seakan koncoku iku kelakuane tuku togel tok ndak waras-waras. Mendar muga nang Gusti Allah diparingi waras sehingga bisa menapak jalan yang diridhoi oleh Allah. Lah. Eling nang Gusti Allah tata krama, mboten ngenyek, ndak ngilokno. Ketok koncone sembayang ndak pati tepak. Nang salat rukune sembayang ndak pati tepak. Boleh koncone kumang ndak ngaji ben waktu sik cilike. Dadi sembayang iki kliru, maca Fatihah karat-karit, makhrote ndak tepak, ndak dirasani, dicedheki. Assalamualaikum, salam. Eh, opo? Ente sembayang Fatihah kok ndak pati tepak. Delen-delen ayo. Nendi? Longgo-longgo mikir dalan, maca Fatihah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ketok koncone maca Fatihah ing dalam sembahyang ndak apik wacanane, ndak tepak tajwidé, kurang apik, ndak dirasani, diceluk ambek dikandani. Wong ngaji kan ndak kudu ndek langgar, tiang ngaji ndak kudu ndek pondok. Masih sampean longgo-longgo ndek gerdu takon nang koncone iku jenenge ngaji, Cak. Sampean sebagai orang Islam punya kewajiban salat, tapi Fatihah ndak tepak, sampean takon nang kancane sing ngerti, dikandani carane Fatihah. Lu sing ngerti yang ngoten aja ngenyek nang sing ndak ngerti kon iki. Wis tuwek mirang taun kon sik durung iso maca Fatihah. Lah niki jenenge ndak tata krama nang Gusti Allah. Lek tiyang tata krama nang Gusti Allah ngomongi dienakno. Aja ngene pancarane keliru. Ae tak kandhane melok delen-delen. Longgo-longgo ning gerdo ambek rokok-rokokan, ambek sekak ta opo. Dikandhani Fatihah sing api. Oleh ganjaran niku orang mengajar itu enggak harus di pondok. Orang mengajar enggak harus di sekolahan. Cuma administrasi kita menentukan bahwa orang belajar itu di sekolahan. Sing wis tamat oleh ijazah. Asli nih masih ndak oleh ijazah, lek sampean ahli takon sama aja dengan yang mendapatkan ijazah. Sampean ndak tahu sekolah tapi bendino maca koran, bendino maca majalah, ngrungokno siaran, ndelok berita dan lain sebagainya. Padha mawon karo sekolah. Itu namanya menambah ilmu. Kita tetap tata krama karo Gusti Allah dalam posisi seperti apa saja. Bungah nggih tetap tata krama nang Allah, susah ya tetap tata krama nang Allah, oleh nikmat ya tata krama, oleh musibah nggih tata krama, iku jenenge atine tangi eling terus nang Allah Subhanahu wa taala. Asale mang zikir cangkeme tok atine ndak eling, diunggahno nang Gusti Allah. Teko zikir cangkem terus eling saat ini. Lek pun atine eling wa min zikrin lan saking zikir ma'awujudi yakzotin serta anane ilingi ati ila zikrin maring zikir ma'awujudi hudurin serta anane hadiri ati hadiri Allah yang dalam ati ba'ayyid khila kelawan yentong ngelbuakan al-qalba yang dalam ati adrota rabbi yang ngarsani pangeran ngatan ngarsani Allah dilebokno nang ati. Lek wis mlebu nang ati fayuraqibuhu. Mongko niti-niti apa kalebu ing Allah. Hala dzikrihi ing dalem nalikane dzikire ati. Wala yaghfulan ora lali apa ati anhu saking Allah. Niki jenenge khudur. Dadi lek mang dzikir atine lali, meningkat lagi ke depan dzikir atine eling, meningkat lagi setelah itu dzikir atine khudur karo Gusti Allah. Dadi mek duduk mek eling tok nang pangeran tapi atine ku khudur. Lek wis atine khudur, semua tingkah yang dia lakukan kuatir salah terus. Sembahyang sing tola-tole wedi. Aku ndak sembahyang tola-tole apa. Polae aku saiki ngadep Gusti Allah, moko aku katene sembahyang cilingak-cilingu. Aku iki sembahyang ngadep nang Gusti Allah. Rambutku gondrong, mosok pantes aku sembahyang dalam keadaan rambutku gondrong. Tak potong ah. Krono iki ndak pantes ketika aku munajat. Aku kepethuk nang Gusti Allah dengan keadaan ini seperti ini enggak pantes. Wis tak potong rambuté. Hatinya selalu hadir Allah ada di dalam. Sembahyang Allahu Akbar kate iling nang liyane Gusti Allah wedi. Tak wani aku iling nang liyane Gusti Allah. Aku ki sembahyang Allahu Akbar. Dadi sembahyang niku ndak kesusu. Sembahyang kesusu mulai selak mlebu kantor. Aduh, piro sih cak sembahyang iku? Apa regane bayarane kantor iku sampean kok sampe kesusu? Apa sembahyang kate diijolno karo penggawean? Apa sembahyang ku kate diijolno karo dhuwit? Sehingga sembahyang iku digawe cepet-cepet mulai sampean kate nggodak dhuwit. Ojo. Mboten pantes, nggih. Mboten pantes. Lek pian sembahyang tutukno sembahyang sing sempurna. Mari ngono sampean nyambut gawe. Bagus. Apa kok ngono? Krono sembahyang ini adalah bagian perintahnya Allah. Lah nyambut gawe ya betul itu perintahnya Allah, tapi ini adalah sarana untuk njejekno sembahyang. Sampean nyambut gawe ku digawe sembahyang, duduk sembahyang digawe nyambut gawe. Dadi lek sembahyang iku sampean kesusu krono kate nyambut gawe, berarti nyambut gawe iku sing pokok. Tapi lek sampean sembahyange tenang, mari selesai wiritan terus sama nyambut gawe, berarti nyambut gawe ini betul-betul dibuat sarananya sembahyang, digawe sarana ibadah nang Gusti Allah. Ngoten. Dadi terus atine mboten lali. Lek pun atine terus khudur, Allah khudur ana ning jero ati. Wa min dzikrin lan saking dzikir ma'a wujudi khudurin sarta anane khudure Allah ila dzikrin maring dzikir ma'a wujudi ghaibatin serta anane ghaib anane sirno amma siwa amma saking parang saking adzat siwal madhkuri kang sakliane zat kang den sebut amma saking parang siwal madhkuri sakliane zat kang den zikiri kang den sebut wawa utai madhkur Allahu iku Gusti Allah bi ayabna kaya yento sirno opo ma sopo opo kolep an ento fana opo kolep ani zikri saking zikir paya siru mongko dadi opo kelakuan yakhruju iku metu minu saking kolep adzikru opo zikir min ghairi kostin saking tanpa den sejo. Niki tingkatan sing terakhir niki pun. Lek tiang niku sudah berzikir datang Allah ma'a wujudi khudurin, atine niku selalu Allah selalu khudur di dalam hatinya, maka kita akan meningkat lagi. Napa ningkate niku? Ningkate yaitu zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Zikir sakliyane barang sing didzikir, sakliyane Allah ilang teko atine. Niku jenenge maqamul fana. Lek wis kula sampean tutuk nang maqamil fana, atine niku ilang. Menungsone ilang. Maka dia berzikir tanpa ada perasaan berzikir. Awang jenenge maqamul fana. Allah niku wis gak kroso muni niku punan. Ngawang kula mbek sampean saking biasae. Siapa saya sudah enggak ada. Sopo kanca kuwis dano, yang ada itu namung Allah. Fana dadi metune zikir pun gak disejo punan. Metu karepe dhewe cangkem niku. Mila dipun aturaken tiyang mukmin niku sing zikir niku asline sak ros-rosane melok zikir. Sikile muni, tengkule muni, udele muni, andase muni, rambute muni kabeh. Niku tiyang lek pun tutuk dateng maqamul fana. Ndak kadek ngomong cangkem niki wis metu karepe dhewe, sak ati-ati ni melok zikir, sak tangan-tangane zikir lan iki duduk kelas kula sampean. Masih tak terangno sampe ngotot kula mbek sampean ya menang ngrungokno. Adakah orang yang seperti itu? Ada. Zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sering mendengarkan orang berzikir, orang salat hatinya ndrodok koyok kendil waktu ini umap krotok. Kanjeng Nabi, kenapa kok demikian? Karena dia sudah berzikir kepada Allah dengan biasa, maka dia akan sampai dari bermacam tingkatan, mulai toko zikir ma'a wujudi ghaflatin, nateng zikir ma'a wujudi yakzatin, toko zikir ma'a wujudi yakzatin munggah maning toko zikir sampai nang zikir ma'a wujudi hudurin, toko zikir ma'a wujudi hudurin munggah maning datang zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwallah. Lek wis tutuk nang zikir amma siwallah ngene ku wow, muni kabeh pisan. Cangkem niki meneng muni karepe dhewe. Mila kadang-kadang kita ndelok datang mursyid tarekat sing biasa mimpin kalimat la ilaha illallah lek wis anteng cangkeme niku meneng. Ndak muni punan meneng tok. Wis tutuk niku. Nek mangsane kula sampean wong longgo-longgo ndek pasar ndepro kok jek muni meneng. Iku berarti wong sing meneng kudu tutuk kabeh cangkeme nang pangeran. Mboten siji. Soale kula nang sampean durung tau ngecepek zikir. lek wis cangkem niki ngejebak zikir, engko bakal tutuk nang Gusti Allah. Lek wis tutuk nang Gusti Allah, ndak kade diperintah, ndak kade nyejo cangkeme muni dhewe. Tambah suwe cangkem ndak muni liyane muni kabeh. Dadi kemrotok kaya Kanjeng Nabi ngrungokno tiang sembayang, dik jerone dodol niku krungu kaya kendhel umat krotok-krotok-krotok-krotok Ka'azizil Mirjal. Kenapa kok begitu? Karena mereka sudah berlatih dari bawah. Sampai kelasnya iku tutuk kok corot yang sekolah niku datang profesor. Iku lambe sampean kan sik TK mulai biyen niku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jangan ketok muni nggih. Atine eling dhuwit, eling bayaran, kapan bayaran cek suwene utang wis sebek ndek toko iki. Bon-bonan ndak ketemu karo ane. Apa iki? Dadi atine tok iki, tapi ojo kuatir terusaken niku. Insyaallah panjenengan bakal tutuk datang zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur muni kape lalek pun muni kape wahina idzin lan eng dalam nalikane iki zikir ma'a wujudi ghaibatin yakunu mongko ono yakunu ono alhaqu sapa Allah zat kang hak ono iku lisanahu kang reksa ing lesane zakir alladzi kang yantiku ngomong sapa zakir bi kelawan lisan fa'in batosa mongko lamono ngepok sopo ada zakiru ikila wong kang zikir kana mongko ono sopo Allah iku ya dau tadi tang zat kang rekso kana mongko ono sopo Allah iku ya dau kang rekso ing tangane zakir alat di kang yabti sunabok sopo zakir biya kelawan yad wa'in sami'a lan lamon krungu sopo zakir kana mongko ono Allah sopo Allah sam'au iku pengrungu ni dhakir ala dhikang yasma'u ngrungu sama dhakir miklawan sama ngatan lek kulo ambik sampean wis tutuk dateng makomi dhikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwallah kulo ambik sampean niki dhikir niku metu dhewe tangane dhikir cangkeme dhikir kawabeh dhikir niku menan lek pun tutuk dateng makom niku maka lesan kita ini akan selalu dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Semua kata-kata yang diucapkan itu wis dijogo nang pangeran diatur. Jare tiyang sakniki mandi pengucap. Kadang-kadang wong-wong awam tunggali wong pasaran-pasaran kaya kula sampean ngeten niki suka nyang nang umai kiai. Tutun di umai kiai nang kiai ini langsung dijaluki duit. Eh njaluk duit aku. Pinten yai? 3 juta dikeki. Mulai niku digenteni, kadang ganti niku sampai oleh 50 juta. Jare sing gak ada keyakinan kadang alhamdulillah. Berarti kiai iku wis tutuk dateng makom zikir ma'a wujudi ghaibatin. Maknane lek wis dijaluwi duit, berarti kate ono sing ngekeki. Seje maneng lek karo nyang nang omahe kiai, tutuk ndek omahe kiai kok dikeki duit. Waduh, ojo bunga-bunga sampean. Lek wis tutuk nang wong nang kiai sing kiai ini tutuk nang makom zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwallah. Lek dikeki duit berarti kate melarati. Napa kok ngoten? Tingkah laku nikia itu menunjukkan ke situ. Lek dijalui duit berarti sampean suki. Lek dikei berarti sampean larat. Oh sak niki wong-wong dek desa niku rebutan dadi keluarga miskin. Lek diarani wong suki ndak gelem. Padahal ben taman tori api-api. Umai cor-coran niku daftar dadi keluarga miskin kepingin oleh raskin. Kok seneng dadi wong miskin sampean? Lek dielokno melarat ndak gelem tapi lono bagian beras kepingin diarani keluarga miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, jenenge mandi pengucap. Lho ngoten niku ana awale, dadi teko awale niku pancen zikir terus cangkem niku. Suwe-suwe kula ambek sampean bakal tutuk teng riku. Ya yang jelas sesuai dengan lanjut usia kita. Dibarengno karo takdir Gusti Allah. Lho, kapan kula ambek sampean sing tutuk singkatine tutuk nang makom wujudi zikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur la sing weru ngeten niki Gusti Allah. Krana kula ambek sampean ndak weru ya kita tinggal berusaha sing ngati-ngati alon-alon ngoten. Fa in batosa lek tangane nyekel ya tangan iki berarti teko Gusti Allah. Lek mlaku berarti sikile teko Gusti Allah. Lek ngrungokno berarti kupinge teko Gusti Allah. Basaruhu ila sab'ittibaqi thaqib. Kanjeng Nabi niku lek ndelok niku tembus nang pitung bumi pitung langit. Napa kok tembus nang pitung bumi pitung langit? Mripate niku dijogo Gusti Allah. Kula mek sampean ndelok kan siji. Ndelok wonten ndek mriki kalangan tembok, ndek mburine tembok ndak ketok wisan. Lek Kanjeng Nabi pitung langit, pitung bumi, Kanjeng Nabi niku ketok. Krono apa? Krono Kanjeng Nabi niku sampun tutuk datang makom niku wau. Makom fana, makom istighraq. Wis tak ana maning sakliyane Gusti Allah. Sampai zikir-zikir niku muni karepe dhewe. Cangkem ndak dikongkon muni. Tangan ndak dikongkon muni. Sikil ndak dikongkon muni. Muni karepe dhewe, zikir-zikir karepe dhewe munan. Lah begini dari latihan. Ya munggah-munggah koyo emang niku. Asale zikir tok cangkeme tok muni atine lali. Terus ketuun zikir mari ngono cangkeme zikir atine moro tangi. Lek pun atine tangi mari ngono ganti atine khudur nang Gusti Allah. Lek wis ganti atine khudur moko tutuk nang makom ghaibah. Liyane Gusti Allah ndak katok. Lek wis tutuk koyo ngeten baru kita itu akan menjadi pendengarannya adalah pendengaran Allah. Matanya, penglihatannya adalah penglihatan Allah. Tangannya ada tangan Allah. Semuanya akan dijaga lan direksa dening Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzil ma'alim mutaikila biro-biro tetenger wal marokilan biro-biro nggon munggah. La ya'rifu iku ora weruh hakikataha ing hakikate hadzil ma'alim illa salikuna angin sapa piro-piro wong kang ngambah. Ngambah wijedanan kelawan penemune ati. Wal ulama ulan piro-piro wong kang ngerti imanan kelawan coro kang iman watas dikon lan kelawan ngestoaken fa iya kamongko ngerakso siro wat takziba enggoro akan bisein kelawan swici-wici mindalika sake mengkono-kono hadil ma'alim fatahli kamongko sebab rusak siro ma'al halikin sartani piro-piro wong kang rusak diiling nonang geng soneb dari empat tingkatan mulai kelas 1 sampai kelas 4 sing wau diiling no wujudi zikrin zikrin ma'a wujudi ghaflatin toko niku ono tingkatan keduanya zikrin ma'a wujudi yakdhatin toko niku ada tingkatan ketiga zikrin ma'a wujudi hudurin toko niku ada tingkatan yang terakhir yang keempat zikrin ma'a wujudi ghaibatin amasi wal madhkur dari sekian masing-masing tingkatan niki kula sampean ndak oleh goro lek duduk tingkatan sing nomor loro ojo ngaku nomor loro lek tingkatan sing nomor loro ojo ngaku nomor telu lek tingkatan sing nomor telu ojo ngaku nomor papat rusak panjenengan ajur kabeh sampean fatahlika ma'al halikin lu sing dadekno tutuk niku Gusti Allah mek dikai dalan lu ngene lho carane lek kepengin tutuk sampean zikir dhisik teko zikir yang pertama naik ke tingkat kedua dari tingkat kedua naik ke tingkat ketiga dari tingkat ketiga naik tingkat keempat lek durung tutuk wae nang keempat ojo kaya wong sekolah ngoten lho wong sekolah niku ndak tahu sekolah moro-moro kelas 6 SD ndak iso ndak tahu sekolah moro-moro kelas 3 SMP ndak tahu sekolah moro-moro kelas 3 SMA ndak tahu kuliah moro-moro semester 7 semester sapa iku semester 7 jenenge lha niki mboten oleh jadi semuanya itu harus kita jangan bohong nuwun sewu panjenengan harus ikut dengan tingkatannya masing-masing lek tingkatan pertama ya melu tingkatan pertama tingkatan kedua ya melu tingkatan kedua tiga tingkatan ketiga sampai keempat sampean kudu jujur lek ndak jujur sampean akan menjadi korbannya sendiri naudzubillah tsumma naudzubillah bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati sakmenten ingkang saged kula maturake menawi wonten salah lepate pematur kula kula nyuwun agungipun pangapunten akhir kalam wallahul muwaffiq lahu thariq wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.